knock knock, Avariruia. Jaga keputusan menyimpulkan fakta demi perdamaian setiap bangsa. Antara puing kehancuran dunia, ciptakan harmoni antara kita. Ilmu tiada meraih makna tanpa kesadaran semesta. Akal tergesa untuk mengerti hanya dalam batas insani. Sampai akhir zaman kan tiba, semua arti tabir terbuka. Keyakinan kita diteguhkan fakta. Sejuta wajah takkan bertanya. Ilmu tiada meraih makna tanpa kesadaran semesta. Akal tergesa untuk mengerti hanya dalam batas insani. Kata-kata mencari makna abadi dunia.